Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان الكرام رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Syarhul Qawaidil Arba'. Qala Asy-Syaikh Muhammad An-Najdi rahimahullahu taala fa idza 'arafta anna asy-syirka إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل. Apabila engkau mengetahui bahwasannya kesyirikan apabila mencampuri suatu ibadah, afsadaha, maka kesyirikan tersebut akan merusak seluruh ibadah. Wa ahbatul amal, dan akan menggugurkan seluruh amalan. Wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, dan pelakunya termasuk dari orang-orang yang kekal di dalam neraka. Apabila engkau telah mengetahui ini, kesyirikan apabila mencemari atau mencampuri ibadah, maka akan merusak seluruh ibadah tersebut dan akan menggugurkan seluruh amalan, dan pelakunya menjadi orang-orang yang kekal selama-lamanya di dalam neraka. Jika engkau telah mengetahui ini, arafta, maka engkau tahu. Anna ahamma ma'alaika ma'rifatu dhalik, bahwa perkara yang paling penting untuk engkau ketahui adalah perkara ini. La'alla Allah an yukhlisaka min hadhihi syabakah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan engkau dari jaring-jaring ini. Wahiyya syirku billah, yaitu kesyirikan kepada Allah. Semoga Allah menyelamatkan engkau dari jaring-jaring kesyirikan. karena kesyirikan, apabila mencampuri suatu ibadah maka akan merusak seluruh ibadah tersebut dan akan menggugurkan seluruh amalan, tidak berguna semua kebaikannya jika seseorang menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Bahkan pelakunya termasuk dari orang-orang yang kekal selama-lamanya di dalam neraka. Maka jika kondisinya seperti ini, bagaimana bahayanya kesyirikan, ya, maka di sini engkau mengetahui bahwasannya perkara yang paling penting untuk engkau pelajari, engkau ketahui adalah tentang ini, yaitu tentang perkara yang akan dapat menggugurkan seluruh amalanmu. Wajib engkau mengetahuinya agar engkau tidak terjatuh ke dalamnya. Alladzi qala Allah Ta'ala fihi, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kesyirikan, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni dosa syirik, yaitu bagi orang yang mati di atas kesyirikan. Dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Ayat ini menunjukkan bahayanya kesyirikan, di mana Allah tidak mengampuni dosa syirik jika pelakunya mati di atas kesyirikan. Lain halnya ketika seseorang dia bertaubat dari kesyirikan sebelum dia meninggal dunia, maka Allah Maha menerima taubat. Maka karena sangat bahayanya kesyirikan, dahsyatnya bahaya kesyirikan, mengakibatkan pelakunya selama-lamanya di dalam neraka dan dapat menggugurkan seluruh amal kebaikan, maka sangat penting bagi kita, bahkan di antara yang terpenting bagi kita untuk kita ketahui, adalah mengetahui tentang perkara ini, tentang perkara kesyirikan, supaya kita tidak terjatuh ke dalamnya. Wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaid dzakaraha Allah Ta'ala fi kitabih. Dan yang demikian itu, mengetahui tentang kesyirikan, yaitu dengan mengetahui empat kaidah penting yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam kitabnya, di dalam Al-Quranul Karim. Nah, sekarang baru kita mau masuk pada empat kaidah penting. Yang empat kaidah penting ini, na'am, istinbat dari ayat-ayat Allah Azza wa Jal yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Sebelum kita masuk pada penyebutan empat kaidah tersebut, ya, kita baca dulu penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala tentang ucapan Syekh Muhammad An-Najdi ini. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, fa idza 'arafta anna syirka idza khalatul ibadata afsadaha wa ahbatal 'amala wa sara sahibuhu minal khalidina finnar. Apabila engkau tahu bahwasanya kesyirikan apabila mencampuri suatu ibadah maka akan merusak semua ibadah tersebut dan menggugurkan seluruh amalan dan pelakunya kekal selama-lamanya di dalam neraka. Aik madama annaka arafta tauhid, artinya yaitu selama engkau mengetahui tentang tauhid, Wahwa ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesakan Allah dalam hal ibadah. Yajibu an ta'rifa ma huwa syirik, maka wajib juga engkau mengetahui apa itu kesyirikan. Ya. Nah, jadi ketika seorang hamba dia sudah mengetahui bahwasannya tidaklah dia diciptakan na'am kecuali agar beribadah kepada Allah saja, mentauhidkan Allah. Ya. Mengesakan Allah dalam hal ibadah. Artinya dia na'am mengetahui tentang tauhid. Maka selama engkau mengetahui tentang tauhid, yaitu mengesakan Allah dalam hal ibadah, maka wajib bagimu untuk mengetahui apa itu kesyirikan. Ya. Tidak cukup hanya sekedar mengetahui tentang tauhid, kemudian dia jahil tentang kesyirikan. Nah. Wajib bagimu untuk mengetahui apa itu kesyirikan. Lianna alladzi la ya'rifu syai'a yaqa'u fi, karena orang yang tidak tahu tentang sesuatu dia akan terjatuh ke dalam sesuatu tersebut. Fala budda annaka ta'rifu anwa'a syirki, maka mesti engkau harus mengetahui jenis-jenis kesyirikan, bentuk-bentuk kesyirikan. Min ajli an tatajannabaha, supaya engkau bisa menjauhinya. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair, araftu syarr la li syarri walakin litawakki. Nah. Wa man lam ya'rifi syarra yaqa'u fi. Nah. Aku mengetahui suatu kejelekan, ya, bukan untuk mengerjakan kejelekan tersebut. Ya. Tetapi dalam rangka untuk menjaga diri, memelihara diri, ya, agar tidak terjatuh ke dalam kejelekan tersebut. Nah, karena orang yang tidak mengetahui suatu kejelekan, ya, dia akan mudah terjatuh ke dalamnya. Karena dia gak tahu kalau itu kejelekan. Maka demikian pula kesyirikan. Hendaknya engkau mengetahui tentang bentuk-bentuk kesyirikan, jenis-jenis kesyirikan, supaya engkau tidak terjatuh ke dalamnya. Supaya engkau bisa menjauh darinya. Nah, karena kesyirikan sangat berbahaya. Ya. Akan dapat menggugurkan seluruh amalan. Ya. Jika kesyirikan yang dilakukan adalah kesyirikan besar. Dan akan mengakibatkan pelakunya kekal selama-lamanya di dalam neraka jika dia mati di atas kesyirikan. Wal-iyadzubillah. Maka mesti engkau harus mengetahui jenis-jenis kesyirikan agar engkau bisa menjauh dari kesyirikan. Li'anna Allah haddhara minasyirk, karena Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan hambanya dari kesyirikan. Wa qala, dan Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik bagi orang yang mati di atas kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, maka dosa syirik jika seseorang mati di atasnya, dia kekal selama-lamanya di dalam neraka dan tidak diampuni dosanya. Adapun dosa selain syirik, ya, nah, maka di bawah kehendak Allah. Jika Allah mau mengazab, Allah azab, ya, tetapi tidak kekal selama-lamanya di dalam neraka. Suatu saat Allah angkat dia dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam jannah, ya, kalau dia orang yang bertauhid. Dan kalau Allah mau, Allah ampuni langsung. Nah, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Ya. Fahadha syirku alladhi hadha khataruhu, dan kesyirikan ini yang bahayanya seperti ini, ya, mengakibatkan seseorang tidak diampuni dosanya dan kekal selama-lamanya di dalam neraka, ya. Wahwa annahu yahrimu minal jannah. Bahayanya yaitu akan menghalangi dari surga, ya, mencegah pelakunya dari surga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala haramkan surga atasnya. Wa yahrimu minal maghfirah, dan juga kesyirikan mencegah dan menghalangi na'am dari ampunan. Ampunan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang menyekutukan Allah Azza wa Jal, dan mati di atasnya, di atas kesyirikan, maka terhalangi dari maghfirah Allah, ampunan Allah Azza wa Jal. Karena Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Nah. Idzan, kalau begitu, hadza khatarun adzim, maka ini bahaya yang sangat besar. Yajibu alaika an ta'rifahu qabla ayyi khatarin. Qabla ayyi khatarin. Wajib engkau mengetahuinya, mengetahui bahaya ini, bahaya kesyirikan, sebelum engkau mengetahui bahaya apapun, ya. Nah, bahaya yang lainnya. Nah. Karena saking besarnya bahaya kesyirikan, ya, maka wajib bagimu untuk mengetahuinya, bahaya kesyirikan, sebelum engkau mengetahui bahaya-bahaya dari perbuatan-perbuatan yang lain, nah, dari perbuatan dosa, ya, karena perbuatan dosa banyak, ya. Nah, wajib engkau mengetahui bahaya-bahaya kesyirikan sebelum engkau mengetahui bahaya-bahaya perbuatan kejelekan yang lain. Li'anna syirka dhallat fihi afhamun wa uqulun. Karena pemahaman-pemahaman dan akal-akal telah tersesat dalam masalah kesyirikan. Pemahaman, akal, ya, pendapat-pendapat manusia banyak yang tersesat dalam masalah kesyirikan. Lina'rifa ma huwa syirk minal kitabi was sunnah. Maka hendaknya kita mengetahui apa itu kesyirikan. Dan mempelajari tentang kesyirikan tentunya minal kitabi was sunnah, dari kitabullah dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hadzara min syai'in illa wa yubayyinuh. Tidaklah Allah memperingatkan dari sesuatu kecuali Allah jelaskan, ya, tentang sesuatu tersebut yang Allah peringatkan. Misalkan kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan hambanya dari kesyirikan, maka Allah pun menjelaskan tentang kesyirikan, ya, bahayanya dan seterusnya. Wa ma amara bi syai'in illa wa yubayyinuhu linnas, dan tidaklah Allah memerintahkan sesuatu, suatu perintah, kecuali Allah juga menjelaskan tentang perintah tersebut kepada manusia. Fa huwa lan yuharrima syirka wa yatrukahu mujmalan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengharamkan kesyirikan kemudian Allah biarkan secara mujmal, Allah biarkan begitu saja secara umum, nah, tidak dijelaskan, ya. Bal bayyanahu fil Qur'anil Azim, bahkan Allah jelaskan di dalam Al-Qur'anul Azim tentang kesyirikan. Wa bayyanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam fi sunnah, dan juga dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya, dalam hadis-hadisnya. Bayanan syafian, penjelasan yang memuaskan. Penjelasan yang sangat cukup. Fa idza aradna an na'rifa ma huwa syirku narji'u ila al-kitab wa sunnah. Apabila kita ingin mengetahui apa itu kesyirikan, maka kita harus merujuk kepada Al-Kitab wa Sunnah. Kita harus merujuk kepada Al-Quran dan Hadis. Hatta na'rifa asy-syirka, sehingga kita akan dapat mengetahui apa itu kesyirikan, jenis-jenisnya, bentuk-bentuknya, bahaya-bahayanya. Wala narji'u ila qawli fulanin, dan kita tidak merujuk kepada ucapan si fulan, ucapan si alan dalam masalah kesyirikan. Wa hadza sayati, dan ini akan datang nanti penjelasannya. Nah, dalam mempelajari masalah kesyirikan, kita merujuk kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada ucapan si fulan dan si alan, karena banyak pemahaman dan akal-akal yang tersesat dalam memahami tentang kesyirikan. Nah, sebagian meyakini kesyirikan itu menyembah patung. Nah, kalau enggak menyembah patung enggak musyrik. Nah, berdoa kepada wali bukan kesyirikan. Karena hanya menjadikan wali sebagai perantara, misalkan. Banyak orang tersesat dalam masalah pemahaman kesyirikan. Menganggap yang syirik bukan syirik. Maka penting bagi kita untuk mempelajari tentang kesyirikan. Dan dalam mempelajarinya kita merujuk kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga empat kaidah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu taala semuanya merujuk kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan dari ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga lahirlah empat kaidah penting di dalam mengetahui tauhid dan kesyirikan. Baik, kita langsung pada kaidah yang pertama. Al-qa'idatul ula, kaidah yang pertama. An ta'lama annal kuffara alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbiru wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Kaidah yang pertama, anta'lama, hendaklah engkau mengetahui, annal kuffar, bahwasannya orang-orang kafir, alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukirruna bi annallaha huwal khaliqul mudabbir. Mereka itu meyakini, menetapkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala maha pencipta dan maha mengatur alam semesta. Perhatikan. Kaidah yang pertama. Hendaklah engkau mengetahui bahwasannya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang musyrikun yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka meyakini dan menetapkan bahwasannya Allah azza wa jal maha pencipta, maha pengatur alam semesta, maha pemberi rizki, menghidupkan, mematikan, dan seterusnya. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam, dan bahwasannya keyakinan seperti itu belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Meyakini adanya Allah, meyakini Allah pencipta, Allah pemberi rizki, pengatur alam semesta, dan seterusnya, belum memasukkan mereka ke dalam Islam, karena masih diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kenapa? karena mereka menyekutukan Allah dalam hal ibadah. Ya. Mereka beribadah kepada Allah, tetapi juga beribadah kepada selain Allah. Nah, musyrikun, ya. Menyekutukan. Dan keyakinan ini hanya berkeyakinan dengan keyakinan rububiyah, yaitu meyakini Allah pencipta, pengatur alam semesta dan seterusnya. Nah, belum memasukkan seseorang ke dalam Islam. Ini penting ya. Nah, ini penting. Nah, kita mengetahui bahwasannya orang-orang musyrikun pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ya, meyakini bahwasanya Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pengatur, ya, dan seterusnya. Tetapi keyakinan seperti ini belum cukup, ya, belum cukup, belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Ya. Gak boleh dikatakan bahwasanya orang yang meyakini adanya Allah dan meyakini Allah pencipta kemudian kita katakan oh dia Muslim, gak bisa. Nah, Nasrani meyakini adanya Allah, ya. Nah, meyakini Allah pencipta dan seterusnya, apakah kita katakan mereka Muslim? Lah, tidak. Nah, baik. Maka perhatikan. Orang-orang musyrikun, orang-orang kufar yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka itu meyakini bahwasanya Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur dan seterusnya, tetapi keyakinan seperti ini belum cukup untuk memasukkan mereka ke dalam Islam. Belum cukup untuk menjadikan mereka sebagai seorang yang Muslim. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Apa dalilnya? Nah ini. Jadi beliau membuat kaidah atau menyimpulkan sebuah kaidah, ya. Nah, kemudian beliau sebutkan dalilnya. Nah, sehingga bukan membuat kaidah secara sembarangan, ya. Nah. Tetapi berlandaskan kepada dalil. Apa dalilnya? Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Yunus. Nah, sebenarnya dalilnya banyak, ya. Cuman beliau hanya membawakan satu, ya. Nah, satu ayat saja, ya, yang menunjukkan tentang hal ini dan ini sudah cukup. Nah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 31, Allah berfirman, "Qul," katakan ya Muhammad. Katakan kepada siapa? Mereka, orang-orang musyrikun. Man yarzukukum minas sama'i wal ard. Siapakah yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Amman yamliku sam'a wal absar. Dan siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit. Dan siapakah yang kuasa mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Wa may yukhrijul mayyita minal hayy, dan siapakah yang kuasa untuk mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amr, dan siapakah yang mengatur seluruh urusan? Fasayakulunallah. Nah, maka niscaya mereka akan menjawab Allah. Ini orang-orang musyrikun meyakini yang mengatur alam semesta Allah, yang memberikan rizki itu Allah, ya, dan seterusnya. Fasayakulunallah, niscaya mereka akan menjawab Allah. Allah yang memberikan rizki, Allah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, Allah yang mengatur seluruh urusan. Maka fakul, katakan kepada mereka ya Muhammad, afala tattaqun, mengapa kalian tidak bertakwa? Ya. Itu mengapa kalian tidak beribadah hanya kepada Allah saja? Kalau kalian meyakini Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki dan seterusnya, kenapa kalian tidak beribadah hanya kepada Allah saja? Ya. Kenapa kalian menyekutukan Allah Azza wa Jal? Ya. Beribadah kepada Allah tetapi juga beribadah kepada selain Allah. Nah. Afala tattaqun? Tidakkah kalian bertakwa? Ya. Itu beribadah kepada Allah saja. Nah. Baik, ini kaidah pertama. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita baca penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala tentang kaidah pertama ini. Kata beliau, "An ta'rif al-qa'idatul ula, kaidah yang pertama, an ta'rifa annal kuffar alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu mukirrina bi tauhidir rububiyah." Engkau mengetahui bahwasannya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu meyakini atau menetapkan tauhid rububiyah. Ya. Mereka meyakini rububiyah Allah, meyakini Allah pencipta, pengatur alam semesta dan seterusnya. Wa ma'a dzalika iqraruhum bi tauhidir rububiyah lam yudkhilhum fil Islam. Bersama dengan itu, keyakinan mereka terhadap tauhid rububiyah Allah ya, tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Belum cukup untuk memasukkan mereka ke dalam Islam. Walam yuharrim dima'ahum wala amwalahum, dan tidak mengharamkan darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Ya, buktinya masih diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan sekedar meyakini rububiyah Allah, meyakini Allah pencipta, pemberi rezeki dan seterusnya. Nah, ya. Belum cukup untuk memasukkan seseorang ke dalam Islam dan belum mengharamkan darahnya dan hartanya. Nah. Fadalla ala anna tauhid laisa huwal iqraru birububiyyati faqat. Maka ini menunjukkan bahwasannya yang namanya tauhid itu bukan hanya meyakini rububiyah saja. Yang namanya tauhid bukan hanya meyakini Allah pencipta, Allah pemberi rizki, Allah menghidupkan, mematikan dan seterusnya. Bukan hanya itu arti tauhid. Nah. Akan tetapi itu sebagian jenis tauhid, tauhid rububiyah. Wa anna syirka laisa huwa syirku fir rububiyyati faqat. Dan juga ini menunjukkan bahwasanya kesyirikan itu bukan hanya kesyirikan dalam masalah rububiyah saja. Kesyirikan itu bukan hanya dalam masalah rububiyah. Kesyirikan itu tidak hanya seseorang meyakini ada pencipta selain Allah, ada pemberi rizki selain Allah, ada pengatur alam semesta selain Allah, ya. Nah, dan seterusnya. Bukan hanya ini kesyirikan, ya, dalam hal rububiyah saja, bukan. Bal laisa hunaka ahadun asyraka fir rububiyah illa syawad minal khalq. Dan di sana, ya, tidak ada seorang pun yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah rububiyah, kecuali segelintir makhluk. Kecuali segelintir makhluk yang mereka menyekutukan Allah dalam masalah rububiyah. Meyakini ada yang mengatur alam semesta selain Allah, ada yang menciptakan selain Allah. Tidak ada yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah rububiyah Allah kecuali segelintir makhluk, segelintir orang. Wa illa, yang demikian karena fakullul umam tukirru bi tauhidir rububiyah, karena semua umat-umat ya, mereka meyakini tauhid rububiyah, meyakini Allah pencipta, pemberi rizki dan seterusnya. Yahudinya, Nasroninya, ya, umat-umat terdahulu meyakini tauhid rububiyah. Wa tauhidur rububiyah wa. Dan tauhid rububiyah itu adalah al-iqraru bi anna Allaha huwal khaliqur raziqul muhyi al mumit al mudabbir. Meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha mencipta, yang maha memberi rizki, yang maha menghidupkan, yang maha mematikan dan mengatur alam semesta. Ini makna tauhid rububiyah. Au bi'ibaratin akhsar, atau dengan ungkapan yang lebih ringkas lagi tentang makna tauhid rububiyah, adalah tauhidur rububiyah wa ifradullahi ta'ala bi'af'alihi. Tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Mengesakan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang memberikan rezeki, hanya Allah yang mengatur alam semesta dan seterusnya. Mengesakan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla. Ini tauhid rububiyah. Fala ahada minal khalqi idda'a anna hunaka ahadan yakhluqu ma Allah Ta'ala. Tidak ada seorang dari makhluk yang dia meyakini bahwasanya di sana ada seseorang yang maha mencipta, ya, di samping Allah atau selain Allah. Au yarzuqu ma Allah, atau maha memberi rizki selain Allah, ya, atau di samping Allah. Au yuhyi au yumit, atau maha menghidupkan atau maha mematikan, ya, di samping Allah. Balil musyrikuna mukirrun bi annallaha wal khaliqur raziqul muhyil mumit al mudabbir. Bahkan orang-orang musyrikun sekalipun mereka meyakini bahwasanya Allah maha mencipta, maha memberi rizki, maha mematikan, maha menghidupkan, maha mengatur alam semesta dan seterusnya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Luqman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardo la yakulunnallah. Jika engkau tanya kepada mereka, orang-orang musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab Allah. Ini menunjukkan mereka mengakui tauhid rububiyah Allah. Mengakui rububiyah Allah. Dalam ayat yang lain, qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim, sayakuluna lillah. Dalam surah Al-Mu'minun, ya, ayat yang ke-86 sampai 87, kul, katakan kepada mereka, man rabbus samawati sab'i, siapakah rabb 7 lapis langit, wa rabbul arsyil azim, dan siapakah rabb arsy yang agung. Sayakuluna lillah, mereka niscaya akan menjawab milik Allah. Sayakuluna lillah, niscaya mereka akan menjawab, nah, bahwasannya 7 lapis langit dan arsy yang agung adalah milik Allah Azza wa Jalla. Iqra'ul ayati min akhir suratil mu'minun. Bacalah oleh kalian, nah, beberapa ayat dari akhir surat Al-Mu'minun. Tajiduna annal musyrikina kanu mukirrina bitauhidir rububiyah. Maka niscaya engkau akan mendapati bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu mereka meyakini tauhid rububiyah. Meyakini Allah mencipta, menghidupkan dan seterusnya. Dalam surat Al-Mu'minun, ya, dari ayat yang ke-84, naam, sampai 89. Ayat 84 sampai 89. Engkau akan mendapati orang-orang musyrikin mereka meyakini rububiyah Allah. Wa kadzalika fi surati Yunus, demikian pula dalam surat Yunus. Ayat yang ke-31. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Katakan kepada mereka, siapakah yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan dari bumi. Amma yamliku sam'a wal absar, dan siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayit, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan siapakah yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amr, dan siapakah yang mengatur alam semesta. Siapakah yang mengatur semua urusan. Fasayakulunallah, niscaya mereka akan menjawab Allah. Nah, Fahum muqirruna bihadza, maka mereka meyakini ini, meyakini rububiyah Allah. Tetapi keyakinan seperti ini belum cukup memasukkan mereka ke dalam Islam. Ya. Belum cukup untuk dikatakan mereka itu muslim, belum. Nah. Karena mereka harus mengesakan Allah Azza wa Jalla dalam hal ibadah. Nah, ya. Mereka harus beribadah hanya kepada Allah saja, tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla dalam peribadahan. Sedikit lagi ini ya. Penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Sedikit lagi, namun insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Intinya kaidah yang pertama ini menyebutkan bahwasannya hendaknya engkau mengetahui bahwa orang-orang musyrikun, orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka meyakini rububiyah Allah. Mereka meyakini Allah yang menciptakan dan mengatur alam semesta, memberi rizki dan seterusnya. Nah, namun hal seperti ini belum cukup untuk memasukkan mereka ke dalam Islam. Mereka masih diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih diajak untuk masuk ke dalam Islam. Nah, karena mereka masih menyekutukan Allah dalam masalah ibadah. Nah, mereka menyekutukan Allah Azza wa Jalla dalam masalah ibadah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadlu.